di sisiku. Kau untukku di sisiku, hanya kau milikku. Ku tak tahu mengapa semua ini hanya sebuah mimpi biruku. Kau bawa ku jauh dalam hayal semu, walau hanya biru di dalam mimpiku. Haruskah di sisiku, hanya kau milikku. Ku tak tahu mengapa semua ini hanya sebuah mimpi biruku. Kau bawa paling dalam. Percayalah kasih ku tak mampu, yeah. Saat ini hanya rindu di dada, ingin ku curahkan semuanya untukmu, yeah. Selalu